إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، كمها أتو دمان سدايانا؟ الحمد لله سيه الحمد لله الحمد لله. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang أنا cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya ini. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjid. Dalam rangka talabul ilm, atafaqqu fid din, dan atawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmizi dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman: wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebuah judul atau materi yang diajukan kepada kami untuk menyinggung dan berbicara tentangnya pada kesempatan kita di sore hari Jumat ini, di waktu yang dimana Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang berdoa kepada Allah di waktu ini pada asar hari Jumat kecuali Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan doanya. Materi yang sebenarnya membahasnya gampang, namun terkadang kita merasa kita yang membahasnya justru paling jauh darinya. Namun kelemahan setiap kita bukanlah alasan untuk tidak saling menyempurnakan di antara kita, dan kekurangan yang ada pada diri kita bukanlah alasan untuk kita tidak saling nasihat-menasihati di antara kita. Justru karena setiap kita penuh kekurangan dan ketidaksempurnaan, kita harus saling nasihat-menasihati dan saling menuntun di antara kita untuk menjadi yang lebih baik. Oleh karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling topang menopang. yashuddu ba'dahu ba'dah, sebagiannya menopang sebagian yang lain, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Dan sebaik-baik kita saling menopang dan saling menguatkan di antara kita dari dalam urusan agama. Materinya adalah tentang hijrah yang nan hilang. Dan materi atau judul ini seringkali para ulama singgung dengan bahasa al-futur. Seringkali disinggung oleh para ulama dengan bahasa lain al-futur. Futur, dampak dan tanda-tandanya, sebab dan cara mengobati. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat futur atau dengan bahasa panitia tadi hijrah yang nan hilang, ini memang sifatnya keumuman manusia. Oleh karenanya di antara aqidah ahli sunnati wal jamaah adalah annal iman yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Akan tetapi para ulama membagi futur itu ada beberapa macam. Yang pertama, futurnya orang-orang munafik. Futur artinya malas. Futurnya orang-orang munafik. Dan ini yang jangan sampai terjadi pada diri kita. Bagaimana futurnya orang-orang munafik? Futurnya orang-orang munafik kata para ulama adalah al-kaslu minat ta'at ma'a kurhillaha. Malas melakukan ketaatan dengan diiringi sifat benci kepada ketaatan itu. Dan insya Allah ini tidak menimpa seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Ini sifatnya orang-orang munafik. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala, kata Allah di dalam surat At-Taubah. Tidaklah mereka melakukan salat kecuali dalam keadaan malas. Wala yunfiquna nafaqatan illa wahum laha karihun, dan tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan hati yang benci kepada ibadah tersebut. Nah, yang kedua adalah futur, sifat malas dari ibadah, ibadah tertentu dalam keadaan dia mampu melakukannya. Nah, dikarenakan maksiat, tanpa adanya kebencian terhadap ketaatan-ketaatan tersebut. Inilah futurnya kaum mukminin yang sedang lemah imannya. Yang ketiga kata para ulama, futur yang disebabkan kelemahan pada fisik asalnya. Dia ingin salat, ingin puasa, ingin haji dan umroh, pingin semangat untuk melakukannya, namun karena kelemahan pada fisiknya dia tidak melakukannya. Bahkan dia bersedih tatkala terluput dari ibadah-ibadah tersebut. Namun yang disayangkan, tatkala kelemahan tersebut hilang, dia masih terus-menerus di atas futurnya itu. Ya. Tadi dia enggak salat berjamaah karena sedang sakit atau karena COVID dan sebagainya. Namun setelah penghalang itu hilang, dia masih membiarkan futur itu. Nah, ini juga tercela. Dan yang keempat adalah futur di mana tidak ada satupun manusia yang selamat darinya. Dia futur memiliki kemalasan dari sebagian ibadah, namun tidak sampai menjerumuskan dia ke dalam maksiat. Kapan sebuah futur itu dinilai telah menjerumuskan ke dalam maksiat adalah tatkala dia meninggalkan perintah yang wajib tanpa udzur syar'i dan melanggar larangan-larangan yang hukumnya tahrim bukan lil karohah. Ya, larangan-larangan yang berhukum haram bukan sekedar makruh. Nah, futur yang seperti ini tidak ada satupun manusia yang selamat darinya, kecuali hanya satu makhluk yang tidak memiliki dosa sama sekali karena mereka tidak memiliki syahwat, yaitu para malaikat. Allah Jalla wa'ala berfirman, yusabbihuna al-layla wal-nahara la yafturun. Para malaikat itu selalu beribadah kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah mengalami futur. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini empat macam atau empat futur yang disebut oleh para ulama kita ketika berbicara tentang futur. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Al-Mustadrak dan juga oleh Imam At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlaq kama yakhlaqu ath-thawb. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman yang ada di dalam tubuh di antara kalian, dia akan mengusang sebagaimana pakaian dapat mengusang. Yang namanya pakaian bisa mengusang warnanya. Ya. Tidak seperti di awal kali kita membelinya, akan pudar, mengusang. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kalian, ia dapat mengusang sebagaimana pakaian kalian dapat mengusang. Fas'alullaha an yujadidal imana fi qulubikum. Maka mintalah selalu kepada Allah agar Allah memperbaharui iman yang ada di dalam hati kalian. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka surat Ali Imran di halaman pertama, tatkala Allah Jalla wa Ala berbicara tentang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya, maka di kriteria utama mereka yang Allah sebutkan adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana, wahai Rabb kami yang mencipta kami, yang mengatur kami, yang maha kuasa atas segala sesuatu, jangan engkau palingkan kami dari hidayah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Karena itulah musibah yang paling besar jemaah. Ada orang jauh dari Allah, memang belum hijrah, belum pernah dapat hidayah. Tapi yang lebih menyedihkan adalah orang yang menyimpang setelah dia berada di atas hidayah, menjadi pelaku maksiat sebelumnya menjadi orang saleh. Ya. Tidak lagi sholat lima waktu berjamaah setelah sebelumnya disiplin sholat lima waktu berjamaah. Ya. Tidak lagi melakukan sholat tahajud setelah sebelumnya rutin tahajud. Ada orang memang sampai hari ini memang dia belum demikian. Ya. Ini tentang ibadah. Tidak pernah ngaji lagi setelah sebelumnya justru panitia kajian. Ini kan menyedihkan. Iya. Nah, ini menyedihkan. Tidak pernah baca Al-Quran lagi padahal sebelumnya dia hafiz Al-Quran 30 juz. Ini menyedihkan. Nah, demikian juga dalam bab maksiat. Dia kembali jatuh, dia melakukan zina setelah sebelumnya Allah menyelamatkannya. Ya. Di saat dulu pintu zina terbuka, dia justru berusaha meninggalkannya. Kini di saat pintu zina sudah tertutup, dia justru pergi ingin membukanya. Ini musibah yang paling besar jemaah. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami dari hidayahmu setelah engkau berikan hidayah itu kepada kami. Itu kerugian yang paling besar jemaah. Nah, seseorang meninggalkan hidayah setelah sebelumnya berada di atas hidayah. Nah, kalau kita tarik secara garis umum adalah dengan tiga poin tentunya. Yang paling besarnya adalah dia meninggalkan tauhid dan berpindah ke syirik setelah sebelumnya di atas tauhid. Nah, karena suatu syubhat, tabarruk dengan zat orang-orang saleh, sisa minum mereka, dengan benda-benda tertentu, sesuatu yang jelas gamblang seperti matahari di siang bolong, itu adalah syirik kecil. kini dia justru menganggap, awalnya menganggap itu khilafiyah, kemudian justru setelah itu menganggap boleh, dan setelah itu kembali justru menganggap itu dianjurkan karena sebuah syubhat. Nah, berpindah dari tauhid kepada syirik. Syirik imma syirik besar ataupun syirik kecil. Lebih bawah dari itu atau lebih rendah dari itu adalah dia meninggalkan sunnah setelah sebelumnya di atas sunnah di dalam beribadah menuju bidah. Dan sangat banyak seperti itu. Tadinya semua ibadahnya sesuai dengan sunnah, namun setelah terkena beberapa syubhat ina khilafiyah dan sebagainya, dia mulai melakukannya dengan cara-cara yang jelas-jelas itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW sama sekali. Yang ketiga adalah dia meninggalkan ibadah-ibadah yang dahulunya dia disiplin mengerjakannya, kemudian sekarang bergelimang dengan maksiat. Inilah musibah yang sesungguhnya, jemaah. Maka bunyi ayat tadi, ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah itu kepada kami. Oleh karenanya doa yang paling sering Nabi kita SAW bacakan apa, jemaah? Kalau kita doa yang paling sering apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pun yang setelahnya lupa lagi. Wa fil akhirati hasanah, udah lupa. Gara-gara wa fil atina fid dunya hasanah. Tetapi na'am, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari mengatakan Nabi dulu sangat sering membaca doa ini dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun doa yang paling sering terdengar dari mulut Nabi SAW kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutar balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena jamaah ini dimuliakan Allah, jangankan kehilangan tauhid bertukarkan syirik, dan jangankan kita kehilangan sunnah bertukarkan bidah, dan jangankan kita kehilangan ibadah-ibadah yang wajib kemudian bertukarkan maksiat. Hanya kehilangan 2 rakaat sunnah qabliyah subuh, sejatinya kita telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Bukankah Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat al-Imam Bukhari dari ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu anha, rakaat al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha, 2 rakaat qabliyah subuh lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Pada hukumnya sunnah, andai kata meninggalkannya karena malas, kita tidak berdosa, ya kan? Tetapi sejatinya kita telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya, apalagi yang hilang ibadah yang hukumnya wajib bertukarkan maksiat, apalagi yang hilang adalah sunnah, salah satu dari 2 syarat diterimanya ibadah oleh Allah Allahu Jalla wa'ala karena bid'ah. Lebih dari itu adalah kehilangan tauhid. Karena terjerumus ke dalam berbagai ritual syirik. Makanya di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu di dalam urusan agama kami. Kehilangan orang tua memang musibah, tidak ada yang mengingkari itu musibah. Allah wafatkan istri tercinta kita, Allah wafatkan buah hati kita, Allah ambil sebagian harta kita, itu musibah. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, itu masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan hilangnya nilai-nilai iman. Jangankan kehilangan tauhid, kehilangan sunnah, kehilangan ibadah yang wajib, hanya dengan kehilangan 2 rakaat qabliyah subuh, sejatinya kita sudah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Kehilangan majelis ilmu agama, sejatinya apa? Kehilangan taman-taman syurga. Kehilangan majelis ilmu agama berarti maknanya kehilangan sakinah, kehilangan rahmat yang tercurahkan di dalamnya, kehilangan kesempatan diliputi oleh para malaikat, dan kehilangan kesempatan Allah menyebutkan namanya dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, siapa hari ini yang tidak tantrum di medsos kalau setiap hari dia kehilangan omset atau uang, ya, uang cash setiap hari hilang 1 miliar. Ada yang bisa tidak tantrum di medsos jemaah? Iya. Dan seringnya orang itu ketahuan punya uang kapan? Ketika hilang kan? Ketika enggak ada uang semua ngaku enggak punya duit. Giliran hilang baru ketahuan rupanya punya duit. Menunjukkan apa? Orang enggak bisa nahan diri kalau kehilangan dunia. Antum kalau kehilangan uang setiap hari 1 miliar, kira-kira antum tantrum enggak? Hah? Bisa enggak menahan diri dan menganggap itu bukan musibah? Sama deh kita, ana dan antum, ya. Tapi ana yakin ana enggak merasakan itu. Kenapa? Karena enggak punya uang 1 miliar. Ya. Tapi secara umum jamaah, orang andai kata dia kehilangan uang setiap hari 1 miliar, pasti tingkah lakunya seakan dia si paling musibah di muka bumi ini, ya kan? Enggak usah 1 miliar deh. Tiap hari kehilangan uang 1 juta aja. Tiap hari 1 juta. Udah si paling musibah dia di muka bumi, ya kan? Tantrum, curhat kemana-mana. Tetapi siapa di antara kaum muslimin hari ini yang tantrum, yang menangis histeris karena kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh setiap hari? Bahkan sebagian orang bukan hanya kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh, memang subuhnya kehilangan. Tidak hanya jamaahnya, subuhnya memang kehilangan. Nah, oleh karenanya Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu di dalam urusan agama kami. Karena musibah yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang kehilangan agama. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan sebuah pernyataan yang seyogyanya kita tulis dengan tinta dari emas. Ucapan yang luar biasa. Wallahi mutiara kata. Beliau mengatakan, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fitin. Saya ulangi 3 kali biar antum bisa tulis. Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fitin. Ya. Sekali lagi di atas ya. Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Ada yang bisa ngulangi? Yang bisa insyaallah tidak ada hadiah dari ana. Nah, silakan barakallahu fik. Masyaallah, jazakallahu khair, barakallahu fik. Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Nah, tulis antum status WA. Daripada enggak jelas nulisnya di status WA curhat nyindir orang, mending faedah, ya kan? Daripada curhat enggak jelas ya di WA atau di medsos. Seluruh musibah, kata beliau, hayyinatun, itu ringan, kecuali musibah di dalam urusan agama. Nah, hari ini memang kita sedih melihat saudara kita, tetangga kita, apalagi anggota keluarga kita jatuh miskin, ya kan? Kehilangan rumah, kehilangan kendaraan. Tetapi ada musibah-musibah yang lebih berat dari itu. Tetapi mayoritas manusia tidak menganggap itu musibah. Kehilangan sholat. Berapa banyak kaum muslimin yang ngaku muslim di Indonesia enggak sholat jamaah. Jangankan sholat jamaah, 5 waktunya memang enggak sholat. Padahal Nabi mengatakan orang yang kehilangan sholat asar, maka seakan dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Dalam hadis yang lain, ya, perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat. Ya. Nabi juga mengatakan antara seorang muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Al-Imam Ibnu Qayyim di awal kitab beliau As-Salah, antum boleh cari kitab ini, menukilkan kesepakatan seluruh ulama Islam bahwa dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa LGBT, homoseksual, liwat, lesbi, membunuh, ya, khomer, judi, riba. Dia adalah dosa setelah kemurtadan. Tapi hari ini jamaah, ya, dosa meninggalkan sholat seakan itu bukan dosa. Kalau kedapatan orang mesum dihajar habis-habisan oleh masa, ya kan? Tapi gak pernah mereka merazia orang yang tidak sholat. Padahal di dalam Islam, satu kali tidak sholat dosanya lebih besar daripada satu kali berzina dengan ibu kandung sendiri. Satu kali tidak sholat lebih besar dosanya daripada satu kali liwat. LGBT, sholat di dalam Islam masih mending ketimbang non-LGBT tetapi tidak sholat. Kedua-duanya tidak benar tentunya. Ya. Tapi hari ini jamaah dimuliakan Allah, dosa meninggalkan sholat dianggap enteng. Nah, oleh kaum muslimin. Tapi giliran mendengar ada LGBT, walaupun itu dosa yang mengkotor, yang menjijikkan, semua orang terkejut. Ya. Ana yakin kita semateri-materinya kaum muslimin, semateri-materinya seorang ayah dan seorang ibu, ana yakin, seyakin-yakinnya, tidak akan mau menerima LGBT sebagai menantunya, ya kan? Walaupun kaya, tampan, macu, tapi tulangnya lunak seperti kena presto, pasti gak bakal mau menerimanya sebagai menantunya, walaupun dia sholat, ya kan? Walaupun dia ustad. Dan itu prinsip yang bagus dan harus. Tetapi kalau yang datang tidak sholat, kaya, tampan, humoris, keluarga besarnya konglomerat, cuma dia gak sholat, gak apa-apa, nantikan sholat sendiri tuh. Kalau paling udah punya anak, insya Allah berubah, katanya. Padahal menerima orang yang tidak menerima orang yang tidak sholat sebagai menantu itu lebih tepat. Harus lebih wajib daripada tidak menerima calon menantu yang sholat tapi LGBT. Namun siapa yang punya pemikiran yang seperti itu hari ini? Kecuali mereka yang memahami kedudukan sholat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita bukan sedang membahas tentang sholat, tetapi sedang membahas itulah bukti di antara contoh yang menunjukkan keumuman kaum muslimin hari ini menganggap musibah itu hanya dalam urusan dunia. Mereka tidak menganggap hilangnya nikmat-nikmat agama sebagai musibah yang paling besar. Maka di kesempatan yang lain, Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, kullu ni'matin duna ni'matin hidayah, wa kullu musibatin duna musibati dhalal. Saya ulangi tiga kali lagi supaya antum bisa menulisnya. Kullu ni'matin duna ni'matil hidayah, wa kullu musibatin duna musibati dhalal. Kullu ni'matin duna ni'matil hidayah, wa kullu musibatin duna musibati dhalal. Ada yang bisa ulangi? Lagi? Kullu ni'matin duna ni'matil hidayah, wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Naam. Seluruh nikmat dunia beserta isinya itu nilainya masih di bawah nilainya hidayah. Karena jangankan dengan tauhid dan sunnah, hanya dengan dua rakaat qabliyah subuh saja dunia beserta isinya tidak ada apa-apanya. Kayak kata beliau, seluruh nikmat itu masih di bawah nikmat hidayah. Dan seluruh musibah, apa musibah terbesar? Hilang segala-galanya dari dunia yang kita miliki, hilang rumah, ya, hilang anggota keluarga. Lihat Nabi Ayub alaihi salam, hilang kedua orang tua, hilang anak, hilang semua orang terdekat. Tidak ada yang tersisa bersama beliau kecuali hanya seorang istri. Dan hilang kesehatan selama 18 tahun. Diuji dengan kudis terparah dalam sejarah kudis. Yang rajih 18 tahun. Hadis riwayat Imam Anas, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nabi menegaskan itu 18 tahun lamanya. Membuat daging beliau rontok dan copot, dan membuat belatung keluar dari tubuh beliau. Dan Nabi mengatakan, la yaslam illa qalbu. Kudis yang menimpa beliau tidak hanya bagian luar, tetapi juga mengenai bagian tubuh dari dalam. Dan tidak ada yang selamat kecuali hanya jantung. Selain jantung, luar dalam kena kudis. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah beliau kena Kudis dan beliau seorang nabi, masyarakat beliau sepakat mengambil keputusan untuk mengeluarkan Nabi Ayub dari kampung mereka dan menempatkan beliau di salah satu tempat pembuangan sampah mereka, karena mereka tidak mampu mencium bau Kudis beliau. Ini berat ya mah. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu beliau justru memuji Allah. Rabbi massani adzur wa anta arhamur rahimin. Memuji Allah dan beliau di puncak musibah. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Kalau kita malah nuntut, ya Allah katanya Engkau Maha Penyayang, mana nih ya kasih sayangmu kepada aku. Beliau justru memuji dengan pujian begitu luar biasa. Mungkin kita bisa memuji Allah kalau sedang dapat nikmat, giliran dapat mobil, ya Allah wa anta arhamur rahimin. Ya, dapat hadiah rumah baru, ya Rab anta arhamur rahimin. Lulus sekolah, anta arhamur rahimin. Keterima lamaran nama akhwat setelah 20 kali ditolak oleh akhwat di Bandung, ya. Kemudian antum diterima, oh ya Rab anta arhamur rahimin. Tapi kalau sedang di puncak musibah seperti yang Nabi Ayub, siapa yang mampu mengeluarkan dari mulutnya wa anta arhamur rahimin, jemaah? Kecuali mereka yang memahami bahwa nikmat terbesar seorang hamba adalah tatkala dia tidak menjauh dari Allah Jalla wa'ala. Dan ya, musibah yang sesungguhnya adalah tatkala dia jauh dari Allah Jalla wa'ala. Ayat 5 Ibnu Qayyim mengatakan tadi, seluruh nikmat itu masih di bawah nikmat hidayah. Dan seluruh musibah masih di bawah musibah kesesatan. Orang yang lebih sempurna dunia dari Nabi Ayub lebih banyak, yang sehat, yang kaya dan sebagainya. Tetapi tidak ada yang lebih bertakwa kepada Allah daripada Nabi Ayub. Karena seorang nabi di masanya adalah orang terbaik di masanya. Maka beliau mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Justru memuji Allah dan beliau sedang di puncak musibah. Siapa yang bisa seperti ini jemaah? Antum jatuh stroke, kanker, tumor, istri langsung gugat cerai. Ya? Anak meninggal, kedua orang tua meninggal. Hah? Pemasukan sama sekali tidak ada. Rumah hilang, kendaraan hilang. Kemudian masyarakat setempat sepakat untuk mengeluarkan Anda dari kampung Anda dan menempatkan Anda di salah satu tempat pembuangan sampah mereka, karena penyakit Kudis yang antum ya deritai. Dalam kondisi yang seperti itu, kira-kira sanggup enggak kita memuji Allah jemaah? Hah? Baru sedikit ujian aja terkadang kita udah nanya, ya Rabb, kenapa harus saya yang mendapatkan musibah ini? Jadi kalau bukan ente, tetangga ente gitu. Enak aja gitu doanya, ya kan? Sebagian orang baru dikit dapat musibah, ya Allah, kenapa harus anak saya yang mendapatkan ujian ini? Terus harus anak tetangga gitu, eh? Demikian juga sebagian orang kalau dapat banjir, ya Allah, kenapa harus di kampung kami banjirnya? Jadi jangan, jadi maunya banjir kampung sebelah gitu. Ini pertanyaan jamaah tidak akan keluar dari mulut seorang hamba yang mengenal Rabbnya dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Pertanyaan yang seperti itu tidak akan pernah keluar dari mulut seorang hamba yang mengenal dan meyakini bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Itu pertanyaan hanya keluar dari mulut seorang hamba yang tidak memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Baru sedikit dapat musibah, perceraian, hilangnya kesehatan, hilangnya ya aset dan sebagainya, sebagian kita sudah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa harus aku yang menerima musibah ini? Kenapa harus anak kami yang menerima musibah ini? Kenapa harus istri saya yang mendapatkan musibah ini? Kenapa harus ayah saya? Kenapa harus ibu saya? Kenapa harus saya? Kenapa harus kampung kami? Bahkan ada yang lebih parah dari itu lagi. Baru sedikit dapat musibah, udah nanya sama Allah, ya Allah, ya Rab, emangnya hamba dosa apa sehingga hamba mendapatkan musibah ini? Syukur-syukur malaikat yang di sebelah kiri enggak jawab. Nih dosa inti, nanya segala lagi. Sudah sejauh mata memandang dosanya masih pakai nanya lagi. Dosa apa yang hamba lakukan? Syukur malaikat sebelah kiri enggak jawab. Kalau dijawab modar kita ketakutan. Sebagian orang nanya aja mah. Dosa apa yang hamba lakukan? Allahu Akbar. Seakan dia enggak punya dosa. Nah, Ayyub alaihissalam di puncak musibah yang seperti ini beliau justru memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Yunus alaihissalam seorang nabi jemaah, seorang rasul terpilih namanya setelah ikut undian agar lompat ke laut. Karena kalau semua bertahan akan tenggelam semuanya. Salah satu dari mereka harus mengalah demi menyelamatkan yang lainnya. Mereka mengundi yang keluar nama Nabi Yunus. Fasahama fakana minal mudahadhin. Tidak lantas Nabi Yunus bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa harus namaku yang keluar? Kenapa enggak nama orang lain aja? Beliau pun masuk ke dalam kegelapan laut, bertambah dengan kegelapan di dalam perutnya ikan yang sangat besar. Di dalam kondisi yang seperti itu, apakah beliau memperkarakan Allah? Apakah beliau berkata kepada Allah, ya Rabb, kurang apa perjuangan hamba selama ini untuk agamamu sebagai nabimu, sehingga engkau masih memberikan ujian yang seperti ini kepada hamba? Apakah di dalam kondisi yang tersebut beliau bertanya, ya Rabb, kenapa harus hamba yang menerima ini? Apakah beliau mengatakan, dosa apa hamba ya Rabb sehingga hamba mendapatkan musibah ini? Apalagi sebagian orang ada yang berani bertanya kepada Allah, ya Rabb, mana rahmatmu? Ya Rabb, katanya engkau Ar-Rahman, Ar-Rahim, tunjukkan rahmatmu kepada kami. Allahu Akbar. Seorang hamba yang mengenal Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim tidak akan mungkin keluar dari mulutnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Dan lihat Nabi Ayyub tadi, justru memuji Allah. Kenapa? Karena nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Yang penting itu tidak hilang. Daripada kita punya kesehatan, punya harta, tapi hilang nikmat agama. Jangankan tauhid dan sunnah yang hilang, jamaah. Seperti yang kita katakan tadi, hanya kehilangan dua rakaat qobliyah subuh. Sejatinya kita telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Bukan sekedar rumah. Bukan sekedar seperti kehilangan mobil mewah. Melebihi dunia beserta isinya. Raka'atul fajri khairu minat dunia wa ma fiha. Nah, ini untuk menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, betapa mahalnya hidayah. Baik di hidayah di atas tauhid, tidak berbuat syirik. Hidayah beribadah dengan sunnah Nabi, bukan dengan bid'ah. Hidayah menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib. Dan tidak melakukan maksiat kepadanya. Lebih dari itu, hidayah bisa banyak mengamalkan ibadah sunnah dan jauh dari banyak perbuatan yang sia-sia. Apabila ini kita pahami jamaah dimuliakan Allah, maka judul tadi tidak akan keluar, hijrah yang nan hilang. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah, seperti yang Nabi katakan tadi, iman yang ada di dalam hati kalian suatu ketika dia akan mengusang sebagaimana mengusangnya pakaian kalian. Fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui iman. Dan kita adalah anak Adam, kita bukan dari keturunan malaikat. Dan Nabi bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Seluruh anak Adam itu banyak maksiatnya. Jadi kalau antum ditanyain sama istri pernah nakal kemudian tobat, kok abi setega itu sih, kok abi mau bermaksiat seperti ini, antum jawab, karena abi bukan keturunan malaikat, Dek. Abang masih keturunan anak Adam, tapi bukan dengan tujuan membenarkan maksiat yang telah antum lakukan. Selama maksiat yang antum telah lakukan itu telah antum tinggalkan, antum bertobat dan menyesal, itu boleh. Para ulama mengatakan berdalil dengan takdir atas maksiat yang kita lakukan itu tidak boleh. Kecuali itu maksiat telah kita tinggalkan, kita sudah bertobat darinya dan menyesal melakukannya. Dalilnya adalah hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi ketika menyebutkan pernah terjadi diskusi antara Abuna Adam dan Musa alaihi salam. Musa mengatakan, wa ayahanda, andai kata engkau tidak bermaksiat sana itu dalam syurga, maka kami tidak berada di luar syurga. Kata Nabi Adam, apakah engkau mencelaku atas suatu maksiat yang aku lakukan karena takdir Allah? Fahajja Adamu Musa, kata Nabi. Maka Adam pun membungkam Nabi Musa. Dari sini para ulama mengatakan seseorang boleh berdalil dengan takdir atas maksiat yang telah dia lakukan dengan syarat. Itu maksiat telah dia tinggalkan, dia telah bertobat darinya dan menyesal telah melakukannya. Jelas? Ya? Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, berbicara tentang maksiat, tidak ada yang selamat dari maksiat. Di masa Nabi saja ada sahabiah, ada sahabat yang jatuh ke dalam zina dan mereka sahabat. Bahkan ada sahabat yang sudah pernah ikut perang Badar. Kan orang yang ikut perang Badar menjadi sahabat yang lebih baik daripada sahabat lain. Ada yang jatuh ke dalam khamar sehingga dicambuk di masa Nabi. Ada yang dicambuk di masa Umar bin Khattab. Bahkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Dari sahabat yang mulia, Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau mengatakan, anna mra'atan min Juhainah atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalt ya Rasulullah inni hubla min az-zina. Beliau mengatakan suatu ketika ada seorang wanita dari kabilah Juhainah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang bersama para sahabatnya. Lihat ni wanita, jadikan wanita ini sebagai teladan anti wahai muslimah. Dia hilangkan sifat malunya. Sifat malunya kepada manusia hilang karena sifat malunya kepada Allah. Dan rasa takut dia kepada Allah membuat dia tidak lagi memiliki rasa malu kepada manusia yang menghalanginya untuk bertaubat. Dia datang kepada Rasulullah dan para sahabat ada di sisi Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah inni hubla minaz-zina fa'aqim alayya al-had. Wahai Rasulullah, aku sudah hamil karena zina. Wahai Rasulullah, tolong tegakkan hukum had zina kepada aku. Kalau bukan karena rasa takut dan kejujuran di dalam hatinya kepada Allah, enggak mungkin dia berani ngomong gitu jemaah. Ngaku telah berzina. Kita ketahuan ustaz zina aja malunya minta ampun. Ya kan? Beliau ngaku di depan Nabi. Dan meminta agar Nabi segera menegakkan hukum had zina kepadanya. Karena di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan orang yang melakukan sebuah dosa yang mengharuskan hukum had ditegakkan kepadanya, kemudian dia menerima hukum had yang ditegakkan kepadanya, maka had yang ditegakkan kepadanya itu menghapuskan dosa yang dia lakukan itu. Nabi pun memanggil walinya dan berkata kepada keduanya, kamu pulang sampai selesai melahirkan bayimu ini. Kemudian walinya dipanggil oleh Nabi. Jangan ada yang mencaci makinya, jangan ada yang menyakitinya. Berbuat baiklah semua kalian kepadanya. Dan itu beratnya. Tapi kita harus di atas ilmu. Sebagian orang kan karena murka sama anak gadisnya, anak gadisnya pulang tiba-tiba hamil karena zina. Memang benar kita harus marah. Tapi kalau udah terjadi, harus dengan ilmu, dengan sifat rahmat. Sebagian orang langsung ngusir anak gadisnya, ya kan? Bayangkan antum seorang kiai, tokoh masyarakat, tiba-tiba anak gadis antum hamil karena zina. Mungkin antum akan mengusirnya. Kamu semenjak hari ini bukan anak ayah lagi, ya kan? Ini rumah haram untuk diinjak oleh kakimu. Kamu bukan anakku lagi. Pergi kamu, terserahmu kemana. Karena dia malu sebagai seorang kiai, tokoh masyarakat. Itu bukan sikap yang bijak. Karena ini sudah terjadi. Mestinya dia sambut anak gadisnya itu, dia peluk nak. Dosa zina itu sangat besar. Namun karena sudah terjadi, taubatlah nak. Allah tidak pernah menolak taubat hambanya nak. Walaupun kamu sudah punya dosa sejauh mata memandang, sebanyak buih di laut nak, taubat nak. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah nak, kalau kita bertobat kepada Allah nak. Biarkan manusia menilai kamu pelacur, anak kamu anak zina, tetapi kalau kamu sudah bertobat nak, Allah memulai dengan lembaran baru dengan kamu. Tapi siapa yang siap seperti itu jemaah? Na'udzubillah, semoga tidak menimpa anak keturunan kita. Enggak kebayang jemaah ya. Jika seorang dia tokoh masyarakat, Pak Kiai, Pak Ustaz, tiba-tiba anaknya hamil di luar nikah. Kalau dia mengikuti emosinya, perasaan, itu anak mungkin akan dia bunuh. Itu bayi mungkin diminta untuk digugurkan kalau belum punya ruh. Ya. Mungkin itu anak gadis akan diusir hari itu dari rumahnya. Ya, akan dianggap anak durhaka. Tidak halal lagi untuk menginjak kakinya di rumah ayahnya, ya kan? Tapi Nabi justru memanggil walinya. Kalian jangan ada yang menyakitinya. Jangan ada yang mencelanya. Semua kalian harus berbuat baik kepadanya. Kenapa? Ini udah terjadi. Dan dia pun udah tahu taubat. Cuma bedanya kan kalau laki-laki habis zina, enggak berhamil dia. Sehingga bagian orang-orang enggak terlalu marah kalau anak laki-lakinya zina. Giliran anak perempuan yang zina, langsung marah. Kenapa? Karena hamil. Berarti kan marah tidaknya dia karena malu dengan masyarakat. Bukan karena malu dengan Allah. Nah, Nabi panggil keluarganya, jangan ada yang menyakiti dia. Jangan ada yang mencela dia. Semua kalian harus berbaik kepada anak gadis kalian, anak perempuan kalian ini, bukan anak gadis. Anak perempuan yang sudah menikah, makanya nanti dirajam. Setelah selesai melahirkan bayinya, dia datang lagi. Mengatakan, ya Rasulullah, aqim alayyal had, aku sudah melahirkan bayiku, tolong tegakkan hukum had kepada aku. Kejujuran yang membuatnya kembali kepada Nabi. Padahal seorang ibu jamaah, kalau sudah melihat bayi yang baru lahir, jangankan menyerahkan nyawanya. Mungkin segala sesuatu dia siap kehilangannya. Yang penting tidak berpisah dengan bayinya. Apa kata Nabi? Kembalilah engkau ke keluargamu dan susuilah bayimu ini sehingga engkau menyapihnya. Dia pun kembali ke keluarganya. Setelah selesai dia menyapinya. Keumuman ibu-ibu menyusui anaknya sampai menyapinya berapa lama? 2 tahun, ya kan? Setelah selesai dia menyusui dan menyapinya, dia kembali kepada Rasulullah. Dan kembali mengatakan, ya Rasulullah, aqim alayyal had. Wahai Rasulullah, tolong tegakkan hukum had zina kepada aku. Berapa jarak jemaah antara perzinaan dengan penegakan hukum rajam kepadanya kira-kira? Hamil keumuman 9 bulan, ya kan? Ditambah lagi waktu menyusui hingga menyapihnya 2 tahun 9 bulan. Masih datang kepada Rasulullah, minta untuk ditegakkan hukum had. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, andai kata ini wanita tidak balik lagi kepada Nabi, maka Nabi tidak akan mencarinya. Andai kata dia lari, Nabi tidak akan mengutus algojonya untuk menjemputnya. Karena itu dosa zina, kalau dia bertobat antara dia dengan Allah selesai. Tapi karena dia mengingat keutamaan menerima hukum had akan menghapuskan dosanya itu. Itu lebih pasti. Ya. Baginya, daripada dia tidak menerima hukum had tersebut. Dia benar-benar menyesal telah melakukannya. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk mengikat beliau. Fasyiddat, maka dia pun diikat. Kemudian diletakkan di tengah-tengah tempat terbuka. Kemudian Nabi dengan tangannya dan beberapa kaum muslim melemparkan batu kepadanya. Merajamnya. Berlumuran darah sehingga dia mati dalam keadaan berlumuran darah karena dirajam atas dosa zina yang dia lakukan. Setelah itu, Nabi justru menjadi imam sholat jenazahnya. Dan ini lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Seseorang meninggal dan sholat jenazahnya diimami oleh manusia terbaik, teragung di sisi Allah semenjak Allah pernah menciptakan alam semestanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang doanya pasti mustajab. Kebayang gak jemaah, antum meninggal disolati oleh imam-imam Masjidil Haram, imam Masjidil Haram yang jadi imam dan yang membacakan doa Allahumma ighfirlahu warhamhu. Nah, ini yang akan menjadi imam salat jenazahnya adalah makhluk paling mulia, paling agung di sisi Allah yang pernah ada. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ingin jadi imam salat jenazahnya, Umar protes. Ya Rasulullah, atusalli alaiha waqatin dizanat. Wahai Rasulullah, akankah engkau menjadi imam salat jenazah wanita ini yang telah berzina? Ghirah Umar membuat beliau bertanya demikian. Namun setelah Nabi menjawab dengan jawaban yang luar biasa, maka Umar pun terdiam seketika. Nabi menjawab, "Na'am. Laqad zanat. Innaha tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum." Wahai Umar, memang benar wanita ini sudah berzina sampai hamil, melahirkan bayi, dan kita rajam dia. Tetapi wahai Umar, ini wanita sudah taubat. Andai kata pahala taubat dia dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, lawasi'athum, sudah cukup sebagai modal untuk mereka meraih syurga Allah. Akan mencukupi mereka. Artinya jamaah dimuliakan Allah, tidak ada yang selamat dari maksiat. Ini sahabiah, tinggal di masa Nabi, murid Nabi, bisa jatuh ke dalam maksiat. Ya. Yang menjadi masalah bukanlah kita bermaksiat. Kita pasti bermaksiat. Tidak ada yang tidak punya maksiat. Tapi yang bermasalah adalah kita bermaksiat tapi enggan bertaubat. Ini yang menjadi masalah. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Berikut ini beberapa tanda dan dampak buruk dari futur. Di antaranya jamaah dimuliakan Allah, agar kita sadar diri kita sedang futur, adalah qaswatul qalb. Hati ini terasa keras. Al-Quran terbaca, tapi kok enggak masuk ke hati, bahkan tidak melewati kerongkongan. Seperti hadis Nabi tentang Khawarij, yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Dia membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Al-Quran dia baca, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, dan dia masih di kantor ribanya. Nah, padahal baca Al-Quran ayat riba. Atau kata para ulama, tidak pernah menangis. Tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. Sementara dia berlumuran dosa. Padahal Nabi mengatakan, ainani lan tamassahuman nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun taharusu fi sabilillah, adalah mata yang begadang, yang berjaga di jalan Allah Jalla wa'ala. Mencakup salat malam, ikut kajian, ngantuk dia tahan, biar bisa mendengarkan ilmu agama. Itu bagian dari ini. Berjaga-jaga, begadang di jalan Allah Jalla wa'ala. Dan jamaah dimuliakan Allah, kita harus khawatir terhadap diri kita, manakala kita menganggap hati kita ini mulai mengeras, bahkan membeku seperti batu. Kenapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala mengancam mereka yang berhati keras dengan ancaman yang amat keras di dalam Al-Quran. Allah berfirman, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكِرِ اللَّهِ. Sungguh wail bagi mereka yang berhati keras. Berhati keras. Wail, kata Abdullah bin Abbas, lembah di dalam api neraka. Orang kalau hatinya udah keras jamaah, jangankan menangis karena takut kepada Allah, sedang bermaksiat tidak ada sedikit pun rasa takut, penyesalan, dan merasa diawasi oleh Allah. Bahkan saat sedang melakukan maksiat, seakan dia sedang melakukan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Sedang berzina, sedikit pun tidak ingat Allah jamaah. Ini sangat mengerikan. Ini namanya sudah merasa aman dari makar Allah. Sedang bermaksiat seakan sedang beribadah kepada Allah. Tidak merasa takut kepada Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, dan tidak menyesal sama sekali telah melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Saking kerasnya hati. Bahkan selesai ceramah, selesai khutbah Jumat yang berbicara tentang syurga dan neraka, dia pergi ke tempat maksiat. Sedang berzina, dia mendengar dari tawaf masjid, wala taqrabu zina. Tidak ada keinginan untuk meninggalkan itu wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hati yang sudah keras, jemaah. Orang kalau sudah keras hatinya, jemaah, amat sulit mendapatkan hidayah. Lihat orang munafik, kebayang enggak jemaah? Orang munafik tiap hari lihat wajah Nabi. Duduk di dalam kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak kebayang itu jemaah. Bagaimana keras hatinya mereka? Salat di belakang Nabi. Kita ikut sholat di belakang Syekh Sudeh saja, merinding kita. Kita bisa sholat di belakang Imam Masjid Nabawi, merinding kita. Langsung merasa menyesal selama ini sangat banyak bermaksiat dan sebagainya. Lihat Ka'bah saja bercucuran air mata kita. Menganggap diri kita yang berumuran dosa tapi masih Allah panggil untuk ke Ka'bah. Lalu bagaimana bisa dengan mereka yang melihat wajah Nabi? Bisa bertentuan dengan Nabi, solat di belakang Nabi dan imamnya adalah Nabi, namun dalam keadaan dia sebagai munafik, gimana terjemah? Ya, Nabi solat baca idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah, dan dia tetap sebagai munafik di belakang Nabi. Gimana tuh keras hatinya? Nabi jadi imam membaca qul ya ayyuhal kafirun, dia masih sebagai makmum dan dia sebagai munafik. Gimana tuh keras hatinya? Nah, salat Jumat, khatib Jumat Nabi berbicara tentang syurga dan neraka, dia mendengar khutbah Jumat Nabi dan dia sebagai munafik. Itulah kalau hati sudah keras. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yartadi' bil Qur'an, man lam yartadi' bil Qur'an walal mau'idhah walal maut thumma tanafahatil jibalu baina yadih lam yartadi'. Orang yang tidak bergetar hatinya ketika Al-Qur'an dibacakan kepadanya, ceramah-ceramah agama terdengar olehnya, dan setiap hari dia melihat atau sering melihat kematian. Termasuk orang, contoh orang yang sering melihat kematian siapa jemaah? Dokter bedah atau anestesi. Hah? Suntik sekali, selesai ini orang. Ya? Aneh suntik lagi, hidup lagi dia ustaz. Tiap hari lihat kematian. Atau selainnya. Orang yang berada di dunia-dunia kejahatan. Biasa dia membunuh, menculik, merampok, menjadikan yang korban tersangka, yang tersangka jadikan korban. Gak ada kasus rapat, mana kasus harus kita ciptakan supaya jabatan bagus, supaya karir bagus. Walaupun konspiratif tersebut menyebabkan nyawa orang hilang, darah ditumpahkan, gak ada masalah. Yang penting bukan darah ayahnya, bukan darah ibunya, bukan darah anak dan istrinya. Ayah, kalau itu darah abang kandungnya pun tidak apa-apa mungkin bagi sebagian mereka. Yang penting bukan nyawa ayah, ibu, istri dan anaknya. Sangat keras hati sebagian orang. Maka kata sebagian ulama salaf, Al-Quran tidak bisa melembutkan hatinya. Ceramah agama juga tidak membuat dia bergetar. Kematian dia selalu melihatnya. Sumatanaqa hatil jibal baina yadayhi, bahkan gunung-gunung telah berjatuhan di depannya, tetap enggak taubat. Lam yartadi, itu orang enggak bakal taubat. Ya. Berulang kali mengalami turbulensi di dalam pesawat. Padahal perjalanannya untuk zina, perjalanannya untuk membunuh, perjalanannya untuk menculik, perjalanannya untuk korupsi. Mengalami turbulensi, selamat, tetap dia teruskan perjalanan untuk maksiatnya itu. Dia mengalami kecelakaan lalu lintas, secara hitung-hitungan manusia dia enggak mungkin selamat. Tetap dia teruskan itu perjalanan untuk masuk ke diskotik. Lihat hati yang kalau sudah keras ya. Padahal kecelakaan yang dia alami secara hitung-hitungan enggak mungkin bisa selamat. Dan perjalanan yang sedang dia lakukan untuk ke diskotik, untuk berzina, tetap dia teruskan itu perjalanan. Itulah hati kalau sudah keras, jemaah. Seperti sebagian orang, jemaah, udah tahu ini rakyat miskin, orang lemah, tetap dijangkrik, tetap diperas, tetap dikerjain. Ini korban, lemah, orang miskin, tetap ditetapkan sebagai tersangka. Demi karir, demi jabatan. Apa ini kalau bukan karena hati yang sudah keras, jemaah? Bahkan nenek-nenek tua. Enggak dipenjarakan aja, udah cukup sengsara hidupnya karena kemiskinan, enggak ada yang merawatnya. Tanpa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, rela menetapkannya sebagai tersangka dan dipenjarakan. Apa ini kalau bukan karena hati yang sudah keras, jemaah? Ya. Bahkan jamaah dimuliakan Allah, ana mendapatkan curhat seorang dari seorang ibu-ibu yang sudah ngaji. Suaminya memasukkan perempuan ke dalam rumahnya di depan matanya. Gimana itu hatinya? Ada sebagian suami psikopat, Pak. Tapi psikopat dia bukan main tangan, bukan main tendangan. Tapi dengan cara psikis itu lebih menyakitkan. Perempuan lain dia bawa masuk ke dalam rumahnya, di depan istrinya. Dia berzina di dalam rumah. Dan istrinya ada di dalam rumahnya. Dia perlihatkan kepada istrinya. Lihat, hati kalau sudah keras, jemaah. Pantaslah Allah tadi sekeras itu berfirman, ya kan? Fa'ilul lil qasati qulubuhum min dzikrillah. Sungguh lembah di dalam api neraka bagi mereka yang sudah keras hatinya. Udah jadi korban yang dibunuh dan sebagainya, tetap terkadang divonis tersangka. Udah jelas-jelas terkadang salah tangkap, udah berlumuran, udah disiksa, udah disetrum. Tetap gak mau ngaku. Walaupun ujung-ujungnya, rupanya harus ngaku. Itu salah tangkap dan sebagainya. Tetap tidak ada penyesalan. Apa ini kalau bukan karena hati yang udah amat keras, jemaah? Sebagian orang jam berulang kali mengalami turbulensi di dalam pesawat. Secara hitung-hitungan udah jatuh itu pesawat. Turun pesawat tetap zina di dalam hotel. Tetap masih zina. Selamat dari laka maut. Tetap masih zina. Tetap meneruskan perjalanannya untuk menuju ke diskotik. Nauzubillah min dzalik. Hati kalau sudah keras, jangankan ya kecelakaan lalu lintas, bahkan bahasa ulama salaf tadi, tanafa hatil jibal baina yadi, gunung-gunung berjatuhan di depan matanya, dia tetap bermaksiat kepada Allah. Itu bahasa yang sangat dalam, jemaah. Contoh lainnya, jemaah, sebagian orang ketika dapat musibah gempa, tsunami, banjir, berlindung di masjid. Ya. Apalagi di halaman masjid ada dapur umum. Tidur di dalam masjid. Giliran sholat, tidak mau sholat. Itu gimana tuh keras hatinya. Padahal udah kena tsunami nih. Kena banjir, kena gempa. Ya. Atau meledak gunung berapi. Berlindung di dalam masjid. Tidur di masjid. Ya. Orang lain dari luar daerah datang ngasih makan dan minum kepadanya. Giliran azan, sholat ditegakkan, sebagian orang malah marah disuruh geser karena mau sholat. Marah malah dia. Ada yang geser duduk di lantai masjid. Sholat sedang ditegakkan, dia tetap tidak sholat. Kalau ibu-ibu kita bisa berbaik sangka, lagi haid dan nifas mungkin. Tapi kalau bapak-bapak, gimana kita mau nonton, mungkin beliau lagi haid dan nifas juga kali. Kan gak mungkin. Berhari-hari seperti itu. Hati kalau sudah keras, ya. Ana pernah juga datang suatu tempat ketika terjadi gempa di salah satu pulau di Sulawesi. Jamaah dimuliakan Allah. Di bawah reruntuhan bangunan main judi. Padahal beberapa hari sebelumnya gempa yang amat dahsyat, bahkan ada satu kampung diblender oleh Allah. Di bawah reruntuhan itu, Pak, masih main judi. Azan dikumandangkan. Waktu itu ya ada tawa di tangan ana, karena ana bukan putra daerah situ, berani aja negurnya ya kan. Setelah itu kan kita pergi pakai tawa ana tegur. Ayo bapak-bapak ke masjid, apakah belum cukup teguran Allah dengan gempa bumi seperti ini? Berani kita, karena kita bukan putra daerah di situ. Ya, kalau ada yang preman marah, giliran nanti ya relawan yang hadapi. Sekeras itu hati sebagian orang, dan itulah ke efek hati yang sudah keras jemaah. Lihat sebagian orang jemaah berzina di dalam kamar mandi masjid. Ada apa enggak kasusnya? Ada juga yang ketangkap berzina di rooftop masjid. Bahkan ada yang kebata-bati berzina di dalam masjid. Ada juga yang datang ke masjid, orang lain datang ke masjid untuk sholat, dia datang ke masjid untuk numpang zina di dalam masjid. Begitulah hati kalau sudah keras jemaah. Dan hati yang keras adalah efek dampak buruk dari futur yang terus menerus dan dibiarkan. Orang kalau udah keras hatinya jemaah, jualan di halaman masjid jemaah, ya. Tempat jualan dia gratis, free dari DKM masjid, tidak dipungut biaya. Dan dagangannya pun yang membelinya rata-rata jamaah sholat masjid. Tapi bisa-bisanya dia gak berani masuk ke masjid untuk sholat. 15 menit doang dia gak berani ninggalin gerobak gorengannya untuk sholat. Padahal dia laki-laki. Dan dia tahu 95% yang membeli dagangan dia adalah orang pergi atau pulang dari masjid. Bisa-bisanya dia tidak berani masuk masjid. Sebagian orang jamaah tawa masjid dekat banget dengan kamar tidurnya. Andai kata tawa masjid copot, jatuhnya ke dalam kamar tidur dia. Tapi bisa-bisanya dia enggak mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Gak pernah datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Padahal towa masjid andai kata copot, jatuhnya ke kamar tidur dia. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Allah berfirman dengan firman yang amat keras. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةَ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةَ. Kemudian setelah itu dari kalian ada yang mengeras hatinya setelah diberikan berbagai peringatan oleh Allah. Baik peringatan syar'iyah atau kauniyah. Hati kalian justru mengeras seperti batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Bahasa Al-Quran. Ada sebagian manusia yang hatinya lebih keras daripada batu. Jamaah, ana dulu gak percaya ada copet di Ka'bah. Antum juga yakin ana. Awal-awal mungkin enggak percaya ada copet di Ka'bah. Tapi setelah berulang kali ke sana dan mendengar cerita dari orang yang benar. Itulah kalau hati sudah keras. Ya. Orang lihat Ka'bah aja bercucuran air matanya. Ada orang profesinya nyopet. Kalau nyopetnya di Bandung mah masih mending. Ini nyopetnya di depan Ka'bah. Gimana tuh kerasnya hati dia? Ya kan? Dulu ana enggak percaya juga ada orang jatuh zina di tanah suci Mekah. Tetapi setelah mengetahui dari beberapa orang, ada sebagian TKW yang melarikan diri dari luar Mekah, numpang tinggal di dalam kos-kosan, kamar kos-kosan TKI. Berminggu-minggu lawan jenis, masih muda-muda, enggak ada hubungan keluarga, enggak ada hubungan kekerabatan. Mustahil gak jatuh ke dalam zina ya mah. Bahkan ada yang kedapatan. Begitulah hati kalau sudah keras. Di depannya masih tinggal ngesot. Gak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa? Lebih ngejar real dia. Antum lihat kan ketika umroh. Sebagian orang jamaah. Tutup tokonya karena kalau gak kena razia. Tapi gak pergi sholat. Padahal tinggal ngesot udah sampai ke Masjid Nabawi. Gak perlu jalan dia. Ngesot aja udah sampai ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke Masjidil Haram, jamaah keluar, toko dia telat buka. Nanti customer ada ke toko lain. Hati kalau sudah keras. yang tidak kebayang oleh kita jamaah, orang munafik jamaah. Sholatnya di belakang Nabi, tapi masih bisa munafik. Tiap hari lihat wajah Nabi, tapi masih sebagai munafik. Nah, maka para ulama mengatakan di antara dampak buruk dari futur adalah kerasnya hati. Allah musta'an. Jam 5 lewat 20 jamaah. Kita belum masuk kepada sebab-sebab futur dan cara mengatasinya. Baik, karena waktu yang terbatas saya ringkaskan ya. Sebab-sebab futur. Yang pertama, karena jauh dari lingkungan iman jamaah. Lingkungan iman yang paling penting dan paling kecil ya, atau lingkup yang paling kecil, keluarga jamaah. Insyaallah jamaah, sefutur-futur kita, kalau istri kita salehah, anak-anak kita sholat sunnah, sering baca Al-Quran di rumah, andai kata kita futur nih ketika keluar di luar rumah, paling tidak ketika pulang rumah kita menyesal udah semaksiat itu tadi di luar rumah, ya kan? Ketika pulang lihat istri sholat duha, sholat tahajud, baca Al-Quran, yang anak satu sedang baca Al-Quran, sedang sholat duha, sholat malam. Kita yang sudah bermaksiat di luar rumah tadi, ketika dinas luar, begitu datang ke rumah, menyesal kita. Ya, istriku seperti ini solehannya, kok setiga ini aku di luar rumah. Anak-anakku seperti ini ibadahnya, kok sekeras ini saya ketika di luar rumah, ketika dinas luar. Nah, lingkungan sangat pengaruh ya, terhadap futur tidaknya kita. Dan saya kira dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan kepada kita semua pengaruhnya lingkungan terhadap iman seseorang adalah sesuatu yang telah kita maklumi bersama. Di antaranya adalah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis yang panjang, hadis yang menceritakan kepada kita bahwa Nabi menceritakan ada seorang telah membunuh 100 orang kan. Kemudian dia minta nasihat kepada seorang alim, bagaimana cara bertaubat. Wahai alim, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertobat? Alim tersebut menjawab, man yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah? Setelah beliau menasihatinya untuk bertobat, maka alim ini kata Nabi di Bani Israel, intaliq ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'am wa la tarji' ila ardik fa innaha ardu su. Pergilah engkau ke sebuah tempat di sana. Di sana banyak orang-orang yang dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tinggallah engkau di sana, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan jangan kembali lagi ke lingkunganmu, ke kampungmu. Karena kampungmu adalah kampung yang penuh kejelekan, keburukan. Ini menerangkan kepada kita bahwa lingkungan itu sangat memberi pengaruh. Nah, demikian juga teman masuk dalam keumuman kalimat lingkungan adalah teman duduk. Maka Nabi mengumpamakan teman duduk yang saleh dengan penjual minyak wangi dan teman duduk yang fasik dengan pandai besi. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya insyighal bidunia. Terlalu sibuk dengan dunia. Allah tidak melarang kita memiliki dunia jamaah. Allah juga tidak memerintahkan kita untuk mentalak dunia. Allah cuma minta jangan terlalai dan terlena dengan dunia ini. Fala taghurrannakumul hayatin ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatun dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji-janji Allah itu benar adanya. Kematian itu benar adanya. Alam barzakh, nikmat dan azab kubur itu benar adanya, wahai saudaraku. Hari kiamat itu benar adanya. Padang mahsyar itu benar adanya. Hisab itu benar adanya. Timbangan amal soleh dan amal kejelekan itu benar adanya. Jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam dan di atasnya ada duri-duri raksasa yang menyambar siapa saja yang Allah perintahkan, itu benar adanya. Surga dengan berbagai keindahan di dalamnya itu benar adanya. Dan neraka dengan berbagai azab yang amat dahsyat di dalamnya itu benar adanya. Maka Allah katakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji-janji Allah itu benar adanya. Maka jangan sampai dunia ini membuat kalian tertipu, sehingga seakan kalian tidak percaya adanya janji-janji Allah tersebut. Nah. Yang berikutnya jamaah dimuliakan Allah, tulul amal. Terlalu panjang angan-angan. Bukan berarti kita dilarang untuk punya program yang baik ke masa depan. Boleh, ya. Kita punya program target ke depan sebagai bentuk ikhtiar, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Tapi ini adalah angan-angan dunia yang terlalu panjang dan melupakannya dari akhirat. Saya bacakan ucapan Ali bin Abi Thalib. Ini antum tulis dengan tinta dari emas yang antum miliki. Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna akhwafa ma khafu alaikum ittiba'an hawa wa tulul amal. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, ittiba'ul hawa wa tulul amal, mengikuti hawa nafsu dan angan-angan yang panjang. Kenapa demikian? Mari kita simak penjelasan dari beliau. Fa'amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia akan terhalangi dari kebenaran. Sebagai contoh jemaah, apa kurang jelasnya hadis Nabi, riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah mengatakan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadisnya muhkam, jelas, tapi tetap dia karena ingin mengikuti hawa nafsu, ya, karena egonya, gengsinya, dia tinggalkan hadis ini, riwayat Imam Muslim, hadisnya muhkam, dia cari perbuatan-perbuatan ulama yang mutasyabihat. Yang karena ucapan perbuatan-perbuatan ulama tersebut, dia tinggalkan hadis ini. Kemudian mengambil kesimpulan, ada kok ulama salaf yang tabarruk dengan kuburan. Ini hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, muhkam. Ditinggalkan karena perbuatan sebagian ulama. Yang sanadnya pun bermasalah. Apa ini kalau bukan karena hawa nafsu jemaah? Nah. Yang kedua kata beliau, kenapa bahaya terlalu panjang angan-angan kita? Fayunsi al-akhirah. Karena angan-angan yang panjang itu membuat kalian lupa terhadap akhirat kalian. Dan yang terakhir jemaah dimuliakan Allah, dalam bab ini ucapan Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari muallaq di dalam Kitabur Riqaq. Ini ucapan yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, innad dunya irtahalat mudbirah wa innal akhirata irtahalat muqabilah. Walikullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Sesungguhnya dunia yang kalian kejar mati-matian, yang karenanya kalian bermaksiat kepada Allah, rela meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah, meninggalkan ibadah, ia semakin hari semakin menjauh dari kalian. Dunia semakin hari semakin dekat atau semakin jauh ya mah? Semakin jauh. Kenapa? Karena semakin hari kita semakin dekat dengan kematian kan? Semakin dekat dengan alam barzah, semakin dekat dengan hari kiamat. Makanya sebagian ulama salaf berbahasa, ma min ma yaumin marra 'alaika illa waqad naqasa ba'dhu ajalik. Tidaklah ada satu hari yang engkau lalui kecuali telah berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Semestinya mereka yang merayakan ulang tahun nyanyinya bukan panjang umurnya, panjang umurnya. Mestinya lagunya adalah pendek umurmu, pendek umurmu. Ntar lagi malaikat maut datang, ya. Ntar lagi malaikat maut datang. Ntar lagi lu modar, ntar lagi lu modar. Taubat lu. Mestinya begitu doanya. Kalau begitu nyanyiannya pasti enggak bakal ada lagi yang merayakan ulang tahun. Setiap ada yang datang menyaksikan ulang tahunnya, doanya pendek umurmu, ya. Tar lagi malaikat maut datang, tar lagi malaikat maut datang, tar lagi ente modar, tar lagi ente modar, tobatlah, tobatlah, tobatlah. Yakin anak, enggak bakal ada yang mau ngundang orang lain ketika merayakan ulang tahunnya. Kalau semua tamunya itu lagunya. Iya kan? Karena dunia semakin hari semakin menjauh, bukan semakin mendekat. Kemudian kata Ali, sedangkan akhirat yang kalian jauhi justru semakin hari semakin dekat dengan kalian. Pernahkah kita berpikir jamaah bahwasanya jadwal datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa kita semakin hari semakin dekat dengan kita? Sekarang jadwal datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa kita semakin jauh dari kita atau semakin dekat? Semakin dekat. Akhirat yang kalian jauhi justru semakin dekat dengan kalian. Sementara dunia yang kalian kejar mati-matian, bahkan sebagian orang deminya rela durhaka sama orang tuanya, ya. Bahkan ada yang rela murtad, ada yang rela, ya, menjadikan korban tersangka, yang tersangka dijadikan korban, gak ada kasus, ciptakan kasus dan sebagainya. Semakin hari semakin menjauh. Nah, dan kedua-duanya punya anak. Maka jadilah kalian anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Pertanyaannya jamaah, ketika Ali bin Abi Thalib mengeluarkan nasihat ini, siapakah di depan beliau saat itu? Apakah di depan beliau para penzina, para peminum khamar, koruptor, pemabuk? Hah? Di depan beliau saat itu adalah ulama tabi'in, orang-orang yang beribu kali lipat lebih soleh dari kita. Di depan beliau ahli salat tahajud, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli fiqh. Kita mungkin kalau ada ustaz datang ke antum, antum sambil ngopi nih, digituin sama ustaz. Cuma sekedar membacakan ucapan Ali bin Abi Thalib tadi, auto antum enggak mau dekat-dekat lagi sama tuh ustaz, ya kan? Ini ustaz enggak kenal aneh ini, padahal ana puasa dahulu loh, kok ustaz nasihati begini? Ya, mungkin kita agak mengatakan ini orang enggak tahu ana sebagai ikhwan kibar di Bandung ini, kok berani nasihati ana seperti ini? Ya, jamaah, ulama tabi'in dinasihati seperti itu oleh Ali bin Abi Thalib. Lebih dari itu, orang-orang yang sudah memegang tiket masuk syurga, nama-nama mereka sudah disebut oleh Nabi sebagai penduduk syurga. Bahkan sebagian mereka batang hidungnya langsung ditunjuk. Abu Bakar, fil jannah. Abu Bakar di depannya. Umar, fil jannah. Ali, Uthman, fil jannah. Ali, fil jannah. Abdurrahman bin Auf, fil jannah. Kemudian kepada mereka Nabi mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Kepada siapa Nabi berkata demikian? Kepada orang-orang yang sudah memegang tiket masuk syurga. Nama-nama mereka sudah ada di dalam syurga. Batang hidung mereka ditunjuk langsung di depan matanya. Nabi menunjuknya sebagai penduduk syurga. Abu Bakar mendapatkan gelar dari Allah, dibawa turun oleh Jibril alaihissalam sebagai As-Siddiq. Masih Nabi utarakan kepada mereka, perbanyaklah kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Padahal sholat lima waktu mereka di Masjid Nabawi, dan imamnya adalah Nabi. Yang khotib Jumat mereka, Rasulullah. Yang ngisi kajian mereka, Rasulullah. Komandan jihad mereka, Rasulullah atau para sahabatnya. Kalau mereka umroh, pembimbingnya Nabi. Kalau mereka haji, pembimbingnya Nabi. Nabi masih gitukan mereka, jemaah. Masih beliau utarakan nasihat beliau tersebut kepada mereka. Padahal lingkungan mereka padang pasir yang terhempit oleh gunung-gunung batu kota Madinah. Gak ada mal, gak ada diskotik, gak ada spa, gak ada tempat-tempat maksiat lainnya di masa itu. Nabi masih utarakan nasihat itu kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita, jemaah? Kenapa? Karena jiwa ini bisa futur. Dan yang paling menyelamatkan seseorang dari sifat futur tidak ada lain selain mengingat kematian. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, waktu kita telah habis. Dan sengaja ana habiskan supaya ana enggak menjawab pertanyaan dan lebih selamat di akhirat. Insyaallah, ya. Baik, ya, insyaallah ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang mengisi, ya, dan ini kajian rutin guru kita Ustaz Abu Haidar yang sedang safar melaksanakan umrah. Semoga Allah terimakan umrah beliau sebagai umrah yang makbulah, dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa umrah dan haji dengan anak-anak, dengan anggota keluarga tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar kita tidak bubar dari kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita dan keluarga kita yang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang masih terlilit hutang di antara kita kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada dari kita yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya dan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalamnya. Tidak ada dari ikhwah yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah nugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Dan tidak ada dari akhwat dan ummahat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah nugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal. Dan mudah-mudahan antum semua yang sudah memiliki satu istri, ana doakan semoga Allah tambahkan kesetiaan dan kelemah lembutan antum terhadap istri dan anak-anak antum. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.